الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, italatu hadzal qiyam, memanjangkan berdiri ini, yaitu berdiri ketika i'tidal disyariatkan untuk dipanjangkan. Wa wujubu al-tmi'nani fihi, dan wajibnya tuma'ninah, wajibnya tuma'ninah pada saat i'tidal. Ini maju. Kenapa kayak ada lorong di sisi yang kosong? Maju. Kenapa selalu ini kosong? Takut ditunjuk. Hah? Apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang memanjangkan rukun i'tidal dan kewajiban tuma'ninah, ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang akan beliau sebutkan. Oleh karenanya Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, salah seorang dari ulama yang bermadzhab Syafi'i, kata beliau, hadzal hadis yadullu ala anna al-i'tidala ruknun tawil. Hadis ini menunjukkan, maksudnya hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa i'tidal merupakan rukun yang panjang. Jadi bukan hanya sekedar sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd terus sujud. Dan disyariatkan untuk lama, disyariatkan untuk dipanjangkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ih. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan berdirinya ketika i'tidal itu mendekati ruku'nya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan dari hadis Al-Bara bin Azib. Sementara ruku'nya itu lamanya seperti berdirinya beliau ketika membaca surah. Bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqul al-qa'il. Bahkan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada saat i'tidal sampai-sampai seorang mengatakan qad nasiya. Ini jangan-jangan Rasulullah lupa. Maksudnya lupa untuk turun sujud. Atau mungkin dia menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa kalau beliau sedang salat. Min tuli ma yaqum, karena begitu lamanya beliau berdiri pada saat i'tidal, saking lama gitu. Sampai seorang menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa lupa kalau beliau sedang i'tidal untuk segera sujud, atau lupa bahwa beliau dalam keadaan sholat. Ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Malik, "Inni la alu an usalli bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina." Sesungguhnya aku tidak kurang untuk mengerjakan salat, memperlihatkan salat kepada kalian sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memimpin kami. Fa kana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Kata Thabit Al-Bunani rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik, kata beliau, Anas bin Malik melakukan satu perbuatan yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Itu dilakukan oleh Anas bin Malik ketika memimpin salatul jamaah. Apa yang dilakukan Anas bin Malik? Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau berdiri tegak, i'tidal, hatta yaqul al-qa'il qad nasiya, sampai-sampai orang mengatakan sungguh beliau telah lupa. Sungguh beliau telah lupa. Dia menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah makatha hatta yaqul al-qa'il qad nasiya. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau diam sejenak, yaitu duduk di antara dua sujud hingga seorang mengatakan sungguh beliau telah lupa. Padahal beliau tidak lupa. Memang beliau melakukan hal itu karena itu merupakan bagian dari syariat, memanjangkan rukun pada saat i'tidal. Wa kana ya'muru bil itmi'nan fihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tuma'ninah pada saat i'tidal. Faqala lil musii salatah. Maka beliau pun mengatakan kepada orang yang buruk salatnya, "Tsumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri tegak. I'tidal. Fa ya'khudhu kullu 'azmin ma akhadahu, sehingga setiap tulang itu mengambil tempatnya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain yang dimaksud tulang di sini adalah tulang punggung, kembali tegak seperti semula. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa idza rafa'ta fa aqim sulbaka warfa' ra'saka hatta tarji'al 'idhamu ila mafasiliha. Apabila engkau mengangkat kepalamu, maka tegakkanlah tulang punggungmu dan angkat kepalamu hingga tulang-tulang tersebut kembali ke persendian-persendiannya masing-masing, kembali ke asalnya. Wa dzakara lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Annahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas idza lam yaf'al dzalik." Bahwa tidaklah sempurna salat seseorang dari manusia apabila dia tidak melakukan hal itu, yaitu tidak melakukan tuma'ninah pada saat i'tidal. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan, la yanzurullahu azza wa jall, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memandang, tidaklah melihat, ila salati abdin, kepada salat seorang hamba, la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha, yang dia tidak menegakkan tulang punggungnya di antara ketika dia ruku' dan sujud, yaitu ketika ruku' bangkit dari ruku', i'tidal. ketika sujud bangkit dari sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Dia harus menegakkan punggungnya. Maka ini ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azza wajalla tidak memandang salatnya seorang hamba. Tidak memandang salatnya seorang hamba berarti apa? Allah tidak memperhatikan. Allah tidak meridhai perbuatannya. Menunjukkan bahwa tuma'ninah itu wajib pada saat i'tidal dan pada saat duduk di antara dua sujud. Siapa yang tidak melakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandangnya. Apabila Allah tidak memandang, berarti Allah tidak menganggap amalan itu. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalas dan tidak memberikan pahala atas amalan yang dia lakukan. Ini sekali lagi menegaskan tentang wajibnya tuma'ninah. Pada saat dia i'tidal, hendaknya dia benar-benar berdiri. Biarkan dia menetap sesaat. Jangan belum juga berdiri sempurna, dia sudah mengarah kepada sujud. Tidak sedikit dari kaum muslimin, bahkan sebagian imam-imam masjid, maunya sholat itu cepat. Cepat selesainya. Sehingga tidak lagi memperhatikan kewajiban tuma'ninah. Yang ini merupakan salah satu rukun salat. Kemudian dari apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, di sini ada satu permasalahan yang beliau sebutkan, yang termasuk permasalahan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Ketika seseorang bangkit dari ruku' pada saat i'tidal, tangan ini kemana? Apakah tangan ini lurus, irsal, diletakkan di samping, seorang berdiri tegak, tangan kanan dan tangan kiri lurus di samping tubuh? Ataukah ketika dia bangkit dari ruku', maka kedua tangan kembali ke posisi sebelum ruku', yaitu bersedekap? Ini merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Masalah klasik. Al-Syeikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau cukup keras dalam permasalahan ini. Setelah beliau menerangkan bahwa yang sunnah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang mengerjakan salat adalah bangkit dari ruku' dalam keadaan kedua tangan lurus, tidak bersedekap, beliau nampak sangat keras dalam masalah ini. Sampai kemudian beliau menuduh pendapat para ulama yang mengatakan bahwa bangkit dari ruku' kembali bersedekap ini merupakan amalan bid'ah. Ini merupakan amalan bid'ah. Bahkan beliau menyebutnya bid'atu dhalalah, bid'ah yang sesat. Ini disebutkan pada catatan kaki dari kitab ini. Beliau mengatakan walastu asyukku fi anna wad'al yadaini ala anna as-sadra ala as-sadri fi hadzal qiyam bid'atu dhalalah. Aku tidak ragu untuk menyatakan bahwa meletakkan kedua tangan di atas dada pada saat berdiri i'tidal adalah bid'ah yang sesat. Li'annahu lam yarid mutlaqan fi syai'in min ahadithis salah wa ma'akkaraha. Karena tidak ada riwayat sama sekali yang menyebutkan dari hadis-hadis tentang salat yang menerangkan tentang adanya bersedekap setelah bangkit dari ruku', dalam keadaan hadis-hadis tentang sholat demikian banyak. Mengapa tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan adanya sedekap setelah bangkit dari ruku? Mengapa? Kata beliau, walau kana lahu aslun lanuqila ilayna walau an tariqin wahid. Kalau seandainya amalan ini ada asalnya, ada sumbernya, ada dalilnya, maka tentu pasti dinukilkan kepada kami walaupun dari satu jalur saja. Wa yu'ayyiduhu anna ahadan minas salaf lam yaf'alhu, dan lebih menguatkan lagi bahwa tidak seorang pun dari kalangan para ulama ussalaf yang melakukan hal itu, bersedekap setelah bangkit dari ruku. Ada yang bersedekap bangkit dari ruku di sini? Hah? Ada yang madhabnya bersedekap setelah bangkit dari ruku? Ada enggak? Hah? Antum? Kok begini tadi? Kalaupun ada, insyaallah tidak dikatakan bid'ah, tidak dikeluarkan dari masjid. Jadi ini masalah khilafiyah, ma'asyiral muslim rahimakumullah. Memang Syekh Al-Albani rahimahullah sampai kepada pendapat mengatakan ini bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Luar biasa ini pendapat. Namun wallahu ta'ala alam, bahwa permasalahan ini sama seperti masalah-masalah fikih yang lain. Para ulama khilaf, terjadi perselisihan dan mereka saling berargumen antara sebagian dengan sebagian yang lain, saling adu hujjah. Kalau antum membaca tulisan Syekh Al-Albani baik di sifat salat Nabi atau di tempat yang lain, mungkin antum mengatakan masya Allah kuat sekali ini orang yang bersedekap setelah ruku, ini betul-betul melakukan bid'ah. Tapi kalau antum membaca argumen-argumen para ulama yang mereka mengatakan justru yang disyariatkan adalah bersedekap, bukan melepaskan tangan. Dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, apabila antum membaca, mungkin antum mengatakan, wah ini kuat sekali ini pendapat. Nah, ah, lemah pendapat Syekh Al-Albani. Artinya apa? Memang permasalahan ini permasalahan yang dalil-dalil tentang perkara ini itu saling tarik-menarik. Terjadinya khilaf di kalangan para ulama tentang memahami keumuman dalil. Apakah keumuman hadis tersebut ya bisa dibawa kepada sesuatu yang khusus atau disifati secara umum. Nah, ini nanti akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya sedikit dari rincian tentang masalah ini. Namun pada saat ini saya hanya ingin mengatakan bahwa ini merupakan permasalahan khilafiyah ijtihadiyah di kalangan para ulama. Tidak sampai kepada tingkatan saling menyesatkan. Ya. Alangkah baiknya apa yang disebutkan oleh Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ketika beliau ditanya tentang masalah ini, kata beliau, ya, permasalahan ini masalah khilaf dan tidak sampai kepada tingkatan saling membid'ahkan, saling menyesatkan satu dengan yang lain, meskipun saya sendiri lebih condong kepada pendapat bahwa kedua tangan itu dilepas, bukan bersedekap. Namun bagi ikhwan, bagi kaum muslimin, bagi para ulama yang mereka berpendapat bersedekap tidak jadi masalah, tidak jadi masalah, silakan, karena dia juga memiliki dalil-dalil yang kalau seorang membacanya mungkin dia akan menguatkan pendapat tersebut. Ya, walhasil ini ma'asyara alaikum warahmatullah, insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.